Tuhan yang berada di dalam kata beliau, lada yang mukhyan minal amali afdalu min qalbi wal hadis iman hasanat niyyatu. Kami tidak mengetahui sesuatu dari amalan-amalan yang paling utama daripada menuntut ilmu, daripada belajar Al-Quran, hadis. Bagi siapa yang baik niatnya. Kami tidak mengetahui sesuatu pun dari amalan-amalan yang paling utama daripada menuntut ilmu dan hadis. Bagi siapa yang baik niatnya. Dia tahu asal lebih banyak baik syair hadiah bukti niat apa dan diharukan dalam menuntut ilmu. Kata asal ini suri Allah wadar Allah dia kembali dia menginginkan Allah dan berjalan. Seseorang berbalik niatnya dalam menuntut ilmu kalau dia berniat dalam menuntut ilmunya mengharapkan baca Allah karena Allah dan mengharapkan perhatian bagi akhirat. Ya. Ini adalah keikhlasan dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga adalah mau menerima ilmu yang didapatkan. Kalau seorang ingin sukses dalam menuntut ilmu, baik siapa mau menerima ilmu yang didapatkan. Menerima ilmu yang dia dapat dari guru, tidak menolaknya, tidak mengingkari, adalah suatu perkara yang besar. Ada satu kewajiban bagi semua orang yang belajar menerima nasihat, pengarahan dari guru. Itu kewajiban mereka. Kewajiban bagi para penuntut ilmu. Jangan sampai orang penuntut ilmu ketika dinasihati guru, apa di dunia menyampaikan Al-Quran dan hadis, sudah dianggap meremehkannya. Dan gurunya kalau dia ingin jadi guru ini sukses, maka dia kalau mau jadi guru ini sukses, guru ini sukses, dia tidak punya menerima melaksanakan apa yang dia dapatkan, apa yang dia dapatkan. Kemudian yang keempat adalah bersabar. Tapi bukan saya membunuh atas lebih besar. Ketika amalnya adalah sebuah amal yang besar. Godaan untuk memulihkan manusia dari begitu umur besar. Kita berusaha terus menghalangi manusia dari menurut ini. Karena kita tahu bahwa manusia yang punya ilmu pasti dia akan sulit. Kita akan sulit untuk mengubah dia, untuk melihat dia dalam dunia. Ya, berbicara dalam dunia, sabar untuk majelis ini, sabar membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menulis ayat-ayat atau ilmu. Kalau kita lihat, kalau yang lain adalah Al-Quran asal. Kita tidak memasuki kecil dibandingkan mereka. Mereka di sini harus belajar dan belajar seperti itu. Di mana mereka menjadi tulisan-tulisan di sana. Dan mereka dapatnya daripada guru. Siapa dari mana belajar? Dan belajar itu semua dari mereka kecil sampai kita meninggal. Belajar tidak hanya di majelis, tidak hanya di pondok, tempat calon, tapi juga di rumah pun belajar. Di rumah belajar. Sekian tadi hanya di pondok saja yang belajar. Di rumah tidak mau belajar. Tadi saya menurutkan di rumah pembelajaran yang menurut ada yang untuk belajar. Menurut adanya untuk belajar di rumah. Tapi kan belajar di rumah berikan nasihat dan juga dibimbing di rumah dengan ilmunya dia mampu. Tapi di rumah Allah menurutkan jadi sadar. Sadar dalam menurut ini. Berikutnya yang kelima adalah kekokohan dalam menguasai ilmu. Ini mempelajari di satu ilmu tiga kali sekali berkali, satu berkali-kali. Menghafal satu ayat dalam surat Al-Quran itu sudah sekali, apa sudah? Tapi perlu diulang-ulang. Mengapa ada sebegian perlu diulang-ulang? Membaca satu buku tidak ada sekali, tapi berkali-kali. Ini supaya apa? Supaya seorang bisa kokoh dalam ilmu. Mendengarkan ilmu tidak ada sekali, tapi juga berulang-ulang kali. Mungkin kita juga dari satu guru pembahasan, satu pembahasan. Kemudian berulang lagi dari guru yang lain, pembahasan yang sama. Berulangnya pembahasan kita harus tadi memperkokoh ilmu soal. Dan satu yang pertama yang disayangkan, di mana kebanyakan penduduk itu mereka bosan ketika pembahasan itu diulang-ulang. Bosan ketika satu pembahasan itu diulang-ulang oleh gurunya atau mungkin oleh orang lain, guru yang lain. Ini yang penyakit penuntut ilmu. Malas, bosan, kadang bosan. Karena itu saja yang dilihat, itu saja yang mulai dari yang dilihat. Apa bosan dari pelajar? Apa pelajar? Yang itu saja yang penyakit para penuntut ilmu yang menyebabkan penuntut ilmu jauh dari apa yang dilihatkan. Jadi bersabar dalam menurut ilmu. Kemudian yang berikutnya yang kelima yang keenam adalah mengamalkan ilmu. Dahulu mengamalkan ilmu seorang akan seperti yang mengamalkan ilmu yang diharapkan setelah dia mengetahui bahwa kewajiban seseorang ketika sudah mendapat ilmu adalah mengamalkan ilmu. Seorang itu akan tergerak hatinya mengamalkan ilmu tatkala dia mengetahui bahwa mengamalkan ilmu itu adalah wajib. Kewajiban berikutnya setelah mendapatkan ilmu. Berikutnya harus ada hari ini. Dan juga apa? Ketika dia belajar, memang dia berniat untuk mengamalkan apa yang dia dapatkan, apa yang dia dapatkan. Dia mulai berdekat di rumah. Itu sudah ada niatan. Kalau saya mendapatkan ilmu, saya akan amalkan. Sudah ada niatan di dunia. Karena kalau di rumah, jadi nanti dia mengajar sebenarnya ingin tahu saja. Tidak ada keinginan untuk mengamalkannya, maka yang sungguh sia-sia. Satu hal yang sia-sia. Satu hal yang sia-sia. Kalau itu berkata Hasan al-Basri rahimahullah, إن كان رجل لا يصيب الباب من العلم فيعمل به ويكون قرارا له من الدنيا بما فيها أو كانت له فيجعلها في الآخرة. فما أمس البصري رحمه الله سمه تصورا من دفعتان satu bab dari itu lalu dia amalkan, maka itu lebih baik baginya daripada dunia seisinya. Andaikan dunia itu menjadi miliknya, lalu dia jadikan peruntukan untuk akhirat. Syarat badan, kemudian dia amalkan, itu lebih baik daripada dunia seisinya, daripada harta, daripada uang yang dia dapatkan. Utama yang besar bagi siapa yang belajar kemudian dia beramal dengan apa yang dia dapatkan. Jadi mengamalkan itu. Kemudian yang berikutnya adalah paling sedikit pentingnya adalah dia melihat untuk mengajarkan ini. Dia melihat selama ilmu untuk mengajarkan ilmunya. Dan seorang itu bersemangat. Ada bersemangat mengajarkan ilmu, dia menyatakan dia mengetahui keutamaan mengajarkan ilmu. Maksudnya apa yang bersama? Bahwa apabila seorang itu meninggal, maka akan terputus amalnya. Kecuali beberapa diantara adalah ilmu yang dimanfaat, ilmu yang diajar. Kita akan untuk mengalir pahalanya. Dengan pahala utama belajar ilmu, seorang akan bersemangat belajar, akan bersemangat dalam mengajar. Dan juga masih pahala yang berbuat Allah Taala. Jangan berlaku. Ya Allah, barakallahu ta'allimuhu musliman ahabu ilayya min an taquma li ad-dunya kulluha aj'alha fi sabilillah azza wa jalla. Kata Al-Hasan Al-Basri, sungguh saya belajar satu bab ilmu, lalu saya ajarkan ilmu tadi kepada seorang muslim. Perkara itu lebih saya cintai daripada dunia yang menjadi milik saya. Dunia yang selama itu dijadikan di jalan. Mengajarkan ilmu, aku mengajarkan ilmu itu lebih baik daripada dunia semula yang diperlukan di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Ini ada syarat, ada al-hasilnya. Tapi siapa yang belajar, dia pun mengamalkannya dan mengajarkan. Mengajarkan tidak berjalan banyak diajar. Satu orang bisa diajar, dua orang bisa diajar. Dan seterusnya, tidak mengharuskan orang banyak ini diajar. Yang dikirim, iya. Tapi kita bisa mengajar keluarga kita, anak-anak kita di rumah. Iya. Tidak ada orang guru yang mengajar di sekolah atau di rumah. Yang mengajar. Tapi orang tua mengajar keluarga di rumah, menuju keluarga di rumah. Itu dia termasuk guru, orang yang mengajar di rumah. Iya. Jadi dia akan mendapatkan keutamaan mengajar. Tapi jemaah rahimakumullah. Kemudian di atasnya belum sukses adalah dia belajar dengan kesinan, belajar dengan kesinan sedikit demi sedikit. Satu hari ibadah. Kemudian makhluk berikutnya Kalau saya belajar, mungkin baca suku buku. Dalam waktu yang singkat, maka banyak ilmu yang berkali. Banyak ilmu dalam buku tersebut yang berkali. Ya. Sebab saya tidak mampu. Akan benar yang tidak mampu untuk menguasai ilmu tersebut. Harus sedikit demi sedikit. Itu buku belajar yang lama. Buku belajar dalam waktu yang lama. Ya. Dan pertama kali tadi telah disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Hasan Al-Mawardi dalam Syarah Bidayah Dunia. Kalau tidak ada, dalam nama al-ilmu yang zat al-marhumah tersobat tersabat pada harus ilmu itu butuh butuh apa? Marhumah butuh latihan-latihan butuh kebiasaan biasa menghafal, biasa membaca, biasa memahami tersobat butuh kesadaran hati harus selesaikan kita tahu sebagai hal-hal yang bisa mengganggu dari belajar. Harus sabar dulu di materi ilmu, sabar membiarkan. Sabar mendengarkan ilmu. Harus berjelas. Kemudian sabar, harus ada kerohanian. Apa? Dari penguasaan ilmu. Tidak ada apa-apa. Ibadah sudah lewat, diakal sudah lewat, tidak diundang lagi. Maka ini kalau demikian maka tidak akan kompak ilmu itu. Kalau mas sudah lewat saja, sudah berlalu, dibenarkan, dia benar. Kemudian kata yang saya menunjukkan adalah sedaris. Ini buku sedaris berjenjang jadi ilmu sisi dalam belajar ini. Dan yang mengubah, kemudian dari yang ringkas-ringkas kemudian pembahasan data lebar lagi berikutnya semakin lebar. Dan demikian para orang mengajarkan para murid-muridnya sesuai satu yang ringkas. Kemudian belajar pada pembahasan berikutnya semakin luas. Kemudian belajar berikutnya semakin luas lagi. Ya. Bisa apa? Belajar dunia, belajar lampu, belajar pokoknya dunia, kemudian umum, utamia, kemudian dulu apa? Antria. Ini berjalan, ini jalan yang bebas, kemudian semakin meluas. Dan kita pikir itu demikian, dipelajari umum dulu. Dipelajari, kemudian dulu dulu, utamia. Kita pikir bebas. Ini baru yang lebar-lebar pembahasannya. Iya. Dan yang demikian, kalau kita mempunyai mempunyai metode belajar yang baik. Iya. Sehingga dia bisa menguasai ilmu dengan baik. Jadi ini berapa perkara? Iya. Itu menjadi menuntut ilmu yang sukses. Iya. Menjadi menuntut ilmu yang sukses. Iya. Ini. Ini. Kemudian kita dalam menurut ilmu, dia mengingat untuk menerima ilmu, kemudian dia menunggu-tunggu dan bersabar dalam menurut ilmu, dia bisa mengembangkan ilmunya, mengembangkan ilmunya, dan dia mengembangkan dan mengembangkan ilmu. Maka insya Allah, kalau kemudian dia menjadi menurut ilmu yang sukses, menjadi menurut ilmu yang sukses, ini yang bisa kita sampaikan. Kita berkata dengan ini, kita berkata dengan ini, kita berkata dengan ini.